ada Ramayana, juga ada Ekstrim Multimedia. Siapa dia kalau bukan Wandra? Masih bersama Rosabella. Yes. Yes. Mantep om. Sini dong. Selamat ulang tahun buat Jihan Audi yang ke-15. Boleh dikasih tepuk tangannya bro. Buat Jihan yang lagi ulang tahun. Ini lagu baru kita. Sudah tahu apa belum? Kerudungnya mana deh? Oh ade yang jilbab biru, cantik manis gak kulo tebu. Dapat salam dari ayah ibu, bulan depan apa? Coba tengok niat kakak. Terima kasih Jihan sudah mengundang saya di sini. Spesial di ulang tahun kamu yang ke-15.